Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah yang disyarah, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harraf rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau membuka Al-Aqidatul Wasithiyah dengan ucapan beliau, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ini sudah ya. Kemudian kata beliau, Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Sudah juga jelaskan. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kata beliau, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kita sampai pada kalimat ini. Dan penulis pensyarah rahimahullah Syekh Muhammad Khalil Harraf menjelaskan pada pertemuan yang lalu kenapa digandengkan antara syahadatul ubudiyah dan risalah abduhu wa rasul, dialah hambanya dan rasulnya. Kenapa sering digandengkan kalimat ini? Yang beliau ungkap rahasianya sebab lafaz atau laqab gelar abd, al-abd itu gelar yang sangat mulia. Ya, makanya kata beliau, semakin tinggi ubudiyah, semakin tinggi seorang itu beribadah kepada Allah, semakin banyak ibadahnya, semakin tinggi ibadahnya, maka semakin sempurnalah ya penghambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi seorang yang sebaik-baik manusia. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna ibadahnya. Makanya digelari beliau dengan abd. Ya. Abduhu wa rasuluh. Kemudian ilmu yang kedua, yang ini belum kita baca, kata beliau, wanabbah biwasfil uriyah aywan ila raddi ala ahli ghuluwil ladina qad yatajawazuna bir rasul sallallahu alaihi wasallam qadrahu wa yarfa'unahu ila martabatil uluhiyah kama yaf'alu dhallal sufiyah qabbahahumullah. Ilmu yang kedua, kenapa disifatkan beliau ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh, ada kata hamba di situ. Kata beliau, ini memperingatkan kepada kita ya. Ini bantahan ya. Ditekankan, diperingatkan dengan sifat ubudiyah, kata beliau ini rad, ini bantahan kepada orang-orang yang guru ekstrim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qadaja yatajawazun, mereka sudah melampaui, melewati batasnya. Mereka sudah melampaui gulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihkan dari kadar beliau sebagai manusia biasa. Wa yarfa'unahu, kata Syekh, mereka mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam ila martabatil uluhiyah, ke derajat ya ketuhanan. Sampai diberikan martabatil uluhiyah. Maksudnya apa? Sampai mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang mereka ya membuat memuji-muji Rasulullah SAW, ya, membuat syair-syair untuk Nabi SAW, membuat salawat-salawat untuk Nabi SAW, yang di dalamnya apa? Beristighosah kepada Rasulullah SAW. Kalau diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia, ya, parah. Seakan-akan memanggil Rasulullah SAW, ya, minta tolong kepadanya. Ini dilakukan oleh siapa ini? Kata beliau, kama yaf'alu dhullalus sufiyah, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat dari orang-orang sufi. Beliau mendoakan qabbahahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Ya. Menghinakan mereka. Dan Nabi sudah mengingatkan kepada umatnya. Kata beliau, wa qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan la tatruni, jangan kalian berlebihan kepadaku, bulu ekstrim kepada saya. Kama atrotin nasara, sebagaimana orang Nasrani bulu kepada Ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Iya. Makanya di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya dan bersaksi, ya, wa man syahida anna Isa bin Maryam Abdullah wa rasuluh, siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu jannata la ma kana minal amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk, tidak masuk ke dalam surga terhadap apa yang diamalkan. Sebelumnya Nabi menyebutkan harus bersaksi dulu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, Nabi Isa AS adalah hamba dan rasulnya. Di sini juga Nabi SAW mengatakan, jangan berlebihan kepada saya, ekstrim kepada saya, sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Wa innama ana abdun, kata Nabi, saya adalah manusia hamba, hamba seperti kalian. Fakulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah saya adalah hambanya Allah dan rasulnya. Jadi ini ilmu yang kedua atau faedah yang lain, kenapa digandengkan Abdullahi wa Rasuluh dalam syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yaitu diantaranya untuk membantah orang-orang yang ekstrim kepada beliau. Wal maqsudu, kata beliau, dan maksud, anna hadhi syahadata tatadummanu i'tirafal 'abdi bi kamali ubudiyyati sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Ini juga faedah yang berikutnya. Faedah berikutnya, kata beliau, syahadat ini, persaksian ini, ketika kita mengatakan asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul sallallahu adalah hamba dan rasulnya. Kata beliau, persaksian ini maksudnya apa? I'tiraf, pengakuan, keyakinan hamba terhadap kesempurnaan ubudiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan ibadahnya Nabi, penghambaannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyahadat seperti ini, itu ada bentuk i'tiraf dari kita. Ada bentuk kita meyakini dan menetapkan bahwa beliau adalah manusia yang paling sempurna penghambaannya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk bersaksi seperti ini, bersyahadat. Wa kamali risalati, apalagi untuk menyebutkan kepada kita bahwa dari kita ada keyakinan, ada i'tiraf. Ilmu bahwa kesempurnaan kerasulan beliau. Makanya abduhu wa rasul. Abduhu wa rasul. Wa annahu faqa. Ini kalimat yang sangat indah dari beliau. Wa annahu faqa jami'al bashari fi kulli khuslatin kamalu, bahwa beliau annahu huwa, yaitu rasul sallallahu alaihi wasallam, faqa, tinggi di atas kesempurnaannya, di atas seluruh al bashar, makhluk. Kesempurnaan beliau di atas seluruh manusia, di atas seluruh makhluk. Wala tatimmu hadhihi syahadatu hatta yusaddiqahu al-'abdu fi kulli ma akhbara bihi wa yuti'ahu fi kulli ma amara bihi wa yantahi 'amma nahaa anhu. Ini sebelum beliau menutup pembahasan tentang syahadat kepada Rasulullah SAW, beliau menyebutkan kaidah penting. Kaidah penting, kata beliau, dan tidak sempurna syahadat ini, itu syahadat kepada Rasulullah SAW, tidak sempurna syahadat kepada Rasulullah SAW sampai apa? Hamba itu yusaddiqah, membenarkan semua apa yang Nabi khabarkan, ma akhbaru bihi. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Thalathatul Usul tentang lawazim atau konsekuensi dari syahadat kepada Rasulullah SAW. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa konsekuensinya? Empat perkara dalam Al-Usul Thalatha disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama apa? Yang pertama apa? mentaati seluruh perintah Rasulullah SAW. Ta'atu fi ma amara, mentaati seluruh perintah Rasulullah SAW. Jadi belum dianggap bersyahadat sampai ta'atu fi ma amara, mentaati perintah Rasulullah SAW. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fattahu. Apa yang Nabi datang membawa hal tersebut maka ambil, dan apa yang Nabi larang tinggalkanlah. Ya. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasul. Yang kedua, ya, ini disebutkan oleh Syekh, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib yang kita tidak saksikan atau perkara-perkara yang sudah kita saksikan, semuanya kita imani. Ini termasuk kehalusan dari konsekuensi dari syahadat, membenarkan apa yang beliau bawa. Sampai-sampai Ibnu Qudamah dalam Lu'atul I'tiqad menyebutkan beberapa contoh perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ditolak oleh sebagian orang-orang yang mengaku muslim. Contohnya apa? Ibnu Qudamah mencontohkan dalam Umat Laitikot, boleh mencontohkan seperti hadis Isra dan Mi'raj. Seperti hadis Isra dan Mi'raj, Nabi mengkhabarkan kepada kita bahwa beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ya, dengan kendaraan buruk dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa Palestina, dari Masjid Aqsa ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas langit. Itulah Mi'raj dalam hadis yang sangat banyak. Ibnu Qudamah mencontohkan ini dalam Lughatul Iqtiqad dari perkara-perkara yang wajib kita imani, seperti mencontohkan Isra Mi'raj. Sebab ada manusia, orang-orang Mu'tazilah menolak Isra Mi'raj. Tidak ada itu Isra Mi'raj. Mereka mengatakan, iya, Nabi SAW naik ke atas langit maksudnya apa? Iya, karomahnya, kemuliaan Rasulullah SAW, bukan beliau yang naik. Ini orang-orang Mu'tazilah menolak Isra Mi'raj. Kenapa? Sebab orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah sudah punya kaidah. Apa yang datang dalam Al-Quran atau dalam Sunnah tidak sesuai dengan akal, ditolak. Ini akidah, usul akidah, pokok akidah orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Makanya kalau kita membahas dalam masalah akidah, mereka menolak mizan, timbangan pada hari kiamat, nanti disebutkan pada babnya. Mereka menolak juga as-sirat, tidak ada itu as-sirat, timbangan tidak ada. Bahkan dajjal pun mereka tolak. Orang Mu'tazilah, kenapa? Masa ada dajjal? Iya, datang 40 tahun. Iya, umurnya di dunia 40 tahun. Setahun pertama, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat seperti hari-hari biasanya. Tidak masuk akal. Makanya mereka menolak dajjal. Dan ini masih ada, masih diurisi akidah ini sampai hari ini. Ini belum dianggap bersyahadat. Keharusan syahadat membenarkan apa yang beliau bawa. Seperti siksa kubur, itu beliau khabarkan. Bahkan para ulama menyebutkan hadis tentang siksa kubur itu hadis mutawatir. Puluhan sahabat yang meriwayatkan tentang hadis siksa kubur. Adanya siksa di dalam kubur dan adanya kenikmatan di dalam kubur. Lagi-lagi orang Asy'ariyah Mu'tazilah menolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Digali mayatnya seperti itu tetap masa mau mendapatkan siksaan, maka mereka tolak. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat banyak menjelaskan bahwa adanya siksa dan kenikmatan di dalam kubur, di alam barzakh. Di antaranya juga Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Lughatul Iqtiqad, ya, hari tentang malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam mencabut nyawanya. Ini mereka tolak juga. Ya. Datang berbentuk manusia, Nabi Musa menghantam matanya keluar. Ya, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Allah ya Rabb, arsaltani il abdin la yuridul maut, kau mengutus saya kepada hamba yang tidak mau mati. Ya, mereka tolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Masa Nabi Musa mengumpul malaikat, ini perendahan, apa, penghinaan kepada malaikat. Tolak lagi. Padahal ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Benarin tolak itu Bukhari Muslim, disepakati oleh kaum muslimin. Kan tidak bertentangan dengan akalnya. Mereka tolak. Kata beliau sini, ma akhbaru bihi wa yuti'u fi kulli ma amara, dan mentaati semua perintahnya Rasulullah SAW, wa yantahi amma nahaa anhu, dan berhenti tidak melakukan apa yang beliau larang. Ini dari konsekuensi yang ketiga. Beliau sudah sebutkan satu, tersisa lagi satu dari konsekuensi syahadat Muhammad dan Rasulullah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam salah satu usul. Di sini beliau menyebutkan tiga saja: membenarkan apa yang beliau khabarkan, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Satu lagi, siapa yang bisa sebutkan konsekuensi syahadat Muhammad dan Rasulullah ini? Harus ditahu ini. Itu apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini untuk ya, membantah orang ahlul bidah mengaku umat Muhammad sesandang, tapi melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membahasakan dalam usul selasa, beliau mengatakan wa alla ya'budu Allah illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ini empat konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah: mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan semua apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallam dari perkara gaib. Dan yang terakhir, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunannya, kecuali dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai syahadat. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, sebelum beliau masuk pada akidah wasithiyah, beliau menyebutkan setelah beliau bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilahi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida ma ba'd. Boleh mengatakan itu kan? Selawat. Sallallahu alaihi. Beliau berselawat. Sekarang pensyarah rahimahullah taala jelaskan tentang selawat. Sebab Ibnu Taimiyah berselawat dalam matan, sekarang dijelaskan sedikit ilmu tentang selawat. Kata beliau, selawat dari bahasa Arab solah. Solah. Kalau misalnya salat. Iya, salat. Bahasa Arabnya solah. Solatu. As-solatu. Iya. Solah ini dari bahasa Arab ad-du'a. Perhatikan ya. Jadi salat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Mandalinya Allah berfirman, wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Tentang sedekah zakat, ketika Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah tentang perintah zakat, innamal sadaqatu lil fuqara wal masakin, sungguh zakat itu zakat wajib untuk orang miskin dan orang fakir dan seterusnya. Kemudian kata Allah di akhir ayat, wasalli alaihim, dan kamu wahai Muhammad salatlah untuk mereka, salati mereka. Apa maksudnya ini? Disolati salat jenazah, Allahu Akbar. Tidak. Salat kembalikan makna bahasa. Salat secara bahasa apa, Dok? Doa. Maksudnya apa? Ya Muhammad, doakan mereka. Yang bayar zakat, doakan mereka. Iya. Shalli alaihi. Inna salataka, sungguh salatmu ya Muhammad untuk mereka, sakanullahu, ketenangan untuk mereka. Nah, mungkin salat ini Allahu Akbar salati, ya memang sudah meninggal. Tidak, salat kembali ke asal makna penggunaannya bahasa Arab. Salat artinya doa. Berarti kita kembalikan di sini. Shalli alaihim, salatlah kepada mereka, maksudnya doakanlah mereka. Paham ya? Ini dari sisi bahasa. Ya. Tetapi kalau dalam sisi syariat, salat itu yang kita kenal ibadah yang khusus dengan gerakan-gerakan yang khusus, dengan waktu yang khusus dari takbir sampai salam. Itulah salat yang kita kenal. Tapi itu pengertian dari sisi syariat. Tapi kalau pengertian dari sisi etimologi bahasa, maka kita kembalikan salat adalah doa. Masya Allah, ini ilmu penting. Nah, sekarang salawat. Kita bersalawat kepada Nabi. Nah, sekarang saya ingin sebutkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini yang penting ya. Yang sebagian orang kadang belum tahu makna selawat. Allah berselawat kepada, kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah berselawat kepada nabinya. Malaikat berselawat kepada nabinya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selawat juga kalian. Sebab Allah dan malaikat berselawat kepada nabi. Kalau begitu kata Allah, wahai orang-orang beriman, selawatlah atas nabi. Makanya ini ayat perintah untuk berselawat. Paham? Nah, beda maknanya. Apa makna kalau kita berselawat kepada Nabi Sallam? Mendoakan Nabi. Terus kalau Allah berselawat kepada Nabi, apa maknanya? Lain maknanya. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, ya lain juga maknanya. Ini beliau akan jelaskan. Kata beliau, wa asahhu ma qila fi salatillahi ala rasulihi, dan pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar tentang salawatnya Allah kepada Rasul. Kalau salawatnya Allah kepada Rasul kan tidak mungkin doa. Kalau kita iya, kita doakan Nabi SAW. Tapi kalau Allah bersalawat kepada Nabi, masa Allah mendoakan Nabi? Paham ya? Kata beliau, yang paling benar makna salawat kepada Rasulullah SAW, huwa ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abil Aliyah, dari ya tabi'in Abul Aliyah, bahwa salawat Allah kepada Nabi maksudnya apa? Salatullahi ala rasulihi sanahu alihi indal malaika. Salawat Allah kepada Rasul maksudnya adalah pujian Allah kepada Rasul di hadapan para malaikatnya, di sisi malaikatnya. Paham ya? Bisa diingat ini faedahnya, ilmunya? Allah, salawat Allah kepada Rasul maknanya apa? Pujian Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya di atas langit. Terus kalau malaikat, kata Syekh, wal masyhur anna salata minal malaika al istighfar, dan pendapat yang paling banyak disebutkan oleh para ulama, itu pendapat kebanyakan ulama, dan ini yang benar, pendapat yang masyhur, yang terkenal, bahwa selawatnya malaikat kepada Rasul adalah permintaan ampunan malaikat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas ya? Untuk Allah, dari Allah sudah, dari malaikat sudah, karena dari hambanya, dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu umatnya. Kama fi hadis sahih, kata beliau, maksud salawatnya malaikat adalah permohonan istighfar, permohonan ampun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih dikatakan, ini dalilnya. Nah, lu sunnah kan berbeda dengan dalil. Yang mana dalilnya kalau salawatnya malaikat itu bermakna istighfar? Dalam hadis dikatakan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi alladhi shalla fihi. Masyaallah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, malaikat itu bersalawat atas kalian. Siapa? Yang duduk di tempat salatnya menunggu salat. Iya. Selama dia masih di tempat salatnya. Selama dia masih di tempat salat. Perhatikan, malaikat bersalawat kepada hamba-hamba Allah yang duduk di tempatnya menunggu sholat, selama dia masih di tempat sholatnya. Apa ucapan malaikat? Ini dalilnya. Awal hadis dikatakan bersolawat, ternyata malaikat berdoa, Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunlah dia. Berarti salawat yang disebut di awal hadis adalah permohonan ampun, ya Allah, ampunlah dia. Inilah makna salawat malaikat. Allahumma rahamhu, ya Allah ampunlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya, ini doa malaikat untuk orang yang tetap di majelisnya, tetap di tempat duduknya, ya, selama dia masih di situ menunggu salat yang lain. Ini keutamaan bagi orang yang menunggu salat. Wa minal adamiyyin, nah, beliau jelaskan. Terus kalau dari manusia, itu kita bersalawat, apa maksudnya? At-tadarru wa du'a, mengagungkan dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat ya, faedahnya. Baik. Sekarang ucapan Ibnu Taimiyah sallallahu alaihi wa ala alihi. Semoga salawat Allah atas beliau dan atas alihi. Ini sering kita dengar alihi. Bukan pakai ain tapi pakai alif. Ali. Kalau kita terjemahkan keluarga sallallahu alaihi, salawat Allah atasnya itu Rasulullah, wa ala dan atas alihi, keluarganya. Paham apa maksud ali di sini? Kata beliau, alu syakhs, alu keluarganya seseorang, alunya itu adalah mayhum mayyamutuna ilaihi bisilatin wa thiqah min qarabatin wa nahwiyah, adalah orang yang memiliki kekerabatan yang kuat, apa itu hubungan darah, kekerabatan atau ya, walaupun masih jauh, yang jelas ada hubungan kekerabatannya. Inilah apa? Alu. Alu Ahmad. Alu Bulat. Iya, keluarga. Jelas ya? Baik. Makanya ya. Dan kebanyakan penggunaannya, orang Arab menggunakan alu itu untuk orang keluarga-keluarga yang memang terpandang. atau dihormati, memiliki kemuliaan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai sekarang keturunannya semua disebut Alu Syekh. Mufti Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Syekh Abdul Aziz keluarganya Syekh. Maksudnya keluarganya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mufti sekarang yang buta. Anaknya Menteri Agama sekarang sudah diganti. Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Alu Syekh. Ada lagi Alu Syekh ini. Ya, cucunya beliau yang syarah kitab tauhid. Ya, cucunya mensyarah kitab kakeknya. Jadi Fathul Majid. Nah, itu Syekh Abdurrahman bin Hasan Alu Syekh. Apa maksud Alu Syekh? Keluarganya Syekh itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu masih diberikan penghargaan atau diberikan kehormatan khusus untuk mereka-mereka yaitu keluarga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Alu. Ya sekarang Alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam selawat kita. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi. Ya, kata beliau Aluhu, alunya Rasulullah, keluarganya Rasulullah adalah yuradu bihim, yang diinginkan adalah kadang yang diinginkan ahyanan man harumat alaihim shadaqah, adalah orang-orang yang haram untuk mereka shadaqah. Yaitu apa? Keturunannya. Ini Alu. Berarti ketika kita berselawat sallallahu alaihi wa ala alihi, semoga selawat Allah atas Rasulullah dan keluarganya, yang itu siapa yang dimaksud? Yang keturunannya yang haram untuk mereka sedekah. Siapa mereka? Wahum Banu Hashim, keturunannya Hashim. Ya. Dan Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib. Terus. Ya. Terus ke bawah. Cucu-cucu beliau. Makanya dalam riwayat Husayn, cucunya beliau masih kecil. Makan kurma, sedekah. Ya. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kah. Kah. Ya, bahasa Habasyah. Itu artinya keluarkan, keluar bukan basar. Kah, kah. Kemudian Nabi mengeluarkan kurma itu dari mulut Husain. Cucu beliau masih kecil. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ke kamu tahu wahai Husain, sedekah diharamkan untuk kita. Ya, dan semua ke bawah. Jelas ya? Ya, di situ kata para ulama di sini menunjukkan bahwa seorang itu orang tua mendidik anaknya dari kecil. Entah dari makanannya, dari ibadahnya. Iya. Kata Nabi sallallahu auladakum bisalah. Perintahkan anakmu untuk salat. Wa hum abna sab'a sinin, dan mereka umur 7 tahun. Wa dribuhum, dan pukullah mereka kalau mereka umur 10 tahun. Itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berarti ini Alu Rasulullah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang haram bagi sedekah. Wa yuradu bi ahyanan, dan kadang diinginkan dengan Alu adalah kullu man tabi'ahu ala din, semua yang ikut kepada Rasulullah SAW. Biar kita umatnya datang terakhir yang jelas mengikuti jalan Nabi SAW dikatakan Alu. Kesimpulannya ini penting, ini lihat salawatnya, ini kesimpulannya, lihat salawatnya. Kalau salawatnya seperti ini bunyinya, sallallahu alaihi wa ala alihi Alu wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, berarti Alu itu bermakna keluarga yang haram untuknya sedekah. Tapi tidak ada wanita yang biasa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, tidak ada wanita yang biasa. Berarti Alu itu bermakna apa? Semua yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, kalau kita digabung sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, selawat Allah atas Nabi dan alunya, keluarganya, yaitu yang haram untuknya sedekah, dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan dengan baik. Dan kalau Alu saja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata para ulama semua masuk, keluarganya yang mengikuti beliau dan sahabatnya. Sebab umum tidak semua sahabat sallallahu alaihi wa ala alihi. Jelas? Maka semuanya masuk. Bisa dimaksudkan adalah sahabat dan orang yang mulai mengikutinya dengan baik dan keluarga beliau. Keluarga beliau. Baik. Sekarang ya, kata beliau Al itu Alu. Ya, beliau menjelaskan Alu. Alu adalah ahlun. Asalnya Alu alif lam. Iya, jangan dibaca Al tapi Alu. Alif lam. Asalnya apa? Ahlun. Alif, ha, lam. Ahlun. Buka kamus, bahasa Arab, ahlu artinya keluarga. Lu kok jadi alu? Ya ini saya jelaskan perubahannya. Kenapa jadi dari ahlun jadi alu? Ahlun artinya keluarga. Alu artinya keluarga. Asalnya alu adalah ahlun. Perubahannya bentuknya seperti ini. Asalnya ahlun. Alif, ha, dan lam. Ahlun artinya keluarga. Makanya ada namanya ahlul bait. Keluarga dari rumah, maksudnya apa? Keluarga Rasul, Rasul sallam. Ahlun. Tapi kenapa bisa jadi alu? Kata beliau, ahlun ubdilan ha hamzah. Alif, ha, dan lam. Ha-nya di tengah diganti jadi hamzah. Paham? Jadi a-a-lu. Iya kan? Fatawal hamzatai. Maka bergabunglah dua hamzah. Alif. Fakubilat. Fakulibat. Fakulibat thaniyah. Minhuma alifan. Maka hamzah yang kedua diganti jadi alif. Paham? Nah, dalam ilmu tajwid, alif ketemu alif. Bagaimana bacanya? Hah? Ini namanya badal. Panjang. Bukan A. Makanya dalam Al-Quran cuma satu pembacaan begitu. Dalam surah Al-Fusilat. A jamiyu wa arobi. Tulisannya alif, alif, ain, jim. Bacanya apa? Bukan A. Tapi A jamiyu. Langsung masuk. Cuma satu dalam Al-Quran. Paham ya? Nah seperti ini. Asalnya alif, alif, lam. Jadi aluh. Dipanjangkan saja sekalian digabung untuk memudahkan bacaan. Itu asal perubahannya ya. Wa yusaggar ala uhay au uway. Dan ditasgir. Nah, kalau bahasa Arab itu ini ilmu ya. Yang belum belajar bahasa Arab ya. Mungkin bingung. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tasgir. Dikecilkan. Saya contohkan. Dalam bahasa Arab kitabun. Apa bahasa Arabnya kitabun? Abis Indonesia-nya? Buku. Buku kecil. Kutaibun. Dikasih ya, baru di domma awalnya. Kutaibun. Kitabun buku. Rum bentuknya. Domma awalnya dikasih ya. Kutaibun. Buku ke? Kecil. Itu satu. Paham? Dan tentukan. Abdun. Hamba. Hamba yang kecil. Ubay. Ubaidun. Itu dalam bahasa Arab. Tiplun. Anak kecil. Kecilkan lagi. Anak yang kecil, kecil. Tufay. Tufailun. Paham? Jelas ya? Nah, itu dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ya, dikecilkan. Kalau kita ya kecil, tapi mereka tinggal rubah bentuknya. Ya sudah bermakna seperti itu. Asadun. Singa. Singa kecil. Usaidun. Usaidun. Nah, kasih ya. Doma awalnya kasih ya. Usaidun. Tapi tidak semua ya. Tidak semua. Jangan. Semua bahasa Arab kasih kecil. Tidak. Ya, ini terdengar dari ucapan-ucapan Arab, ya dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab mereka, ya, seperti itu. Tidak semua bisa diganti bentuk kecil. Baik. Nah ini ahlun, kalau keluarga kecil, bahasanya uhailun. Keluarga kecil, uhailun. Ya. Mungkin keluarga kecil satu anak, ya. Uhailun. Keluarga kecil. Atau uwailun sama. Wala yasta'malu illa fima syarufa ghaliban fala yuqalu alul iksab wa alul hujjam. Dan kata Syekh dalam bahasa Arab penggunaannya kebanyakannya alu ini hanya untuk keluarga-keluarga yang memiliki kemuliaan terpandang. Jadi beliau mengatakan kalau ya keluarga tukang ya atau keluarga ya pekerja kasar ini tidak digunakan. Seperti al-iskab. Iskab artinya pekerja kasar, serabutan. Iya, kalau kita, pokoknya apa saja kerja. Nah, ini tidak dikatakan, oh ini orang tukang atau sembarangnya kerja. Kalau ada keluarganya kita katakan al-iskab, ini keluarganya orang tukang. Nah, tidak, tidak dikatakan seperti dalam Arab. Dia hanya dikatakan, ditepatkan alu untuk keluarga-keluarga yang memiliki kemuliaan atau dimuliakan dan seterusnya. Ini kebanyakannya. Atau ada orang tukang bekam. Hajjam dikatakan alu hajjam keluarganya tukang bekam. Nah, ini tidak. Sebab itu ya, tidak ada letak kemuliaannya itu. Paham ya? Baik. Wal muradu bis sahbi. Sekarang sahabat. Siapa sahabat dimaksud? Sebab Ibnu Taimiyah mengatakan sallallahu alaihi wa ala ali wa ashabihi dan salawat Allah atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya. Kata beliau yang meningkat dengan sahabat. Sahabat adalah ashabu sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, wahum. Mereka adalah kullu man laqiyahu hal hayatihi mukminan wa mata ala dalik. Semua ini menurut syarah rahimahullah. Sahabat adalah semua yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan Nabi hidup, ya, dan beliau dan dia beriman kepada Nabi SAW dan mati dalam Islam. Ini sahabat. Paham ya? Iya. Ini sahabat. Ya, makanya ya. Qais bin Abi Hazim tidak dimasukkan sahabat dia. Qais bin Abi Hazim, padahal dia dapat zaman kenabian dan dapat zaman jahiliyah. Makanya dia bilang, saya mendapatkan kesedihan yang tidak pernah didapat oleh orang. Dapat zaman Nabi, ada Nabi SAW satu zaman dengan dia. Begitu mau membaiat masuk Islam, ya. Ya. Beliau sudah Islam, tapi mau membaiat Nabi SAW. Ya. Mau berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Di perjalanan meninggal. Datang ke tempat Nabi SAW, dia dapat kiamat. Nabi SAW sudah menjadi, ya, sudah menjadi mayat. Tidak bernyawa lagi. Sudah meninggal Nabi SAW. Beliau sedih. Padahal subhanallah, dapat zaman kenabian. Tapi para ulama tidak masukkan beliau dengan kategori sahabat. Beliau namanya Al-Mukhadram. Ini penting ini. Jadi kalau ada tanya, apa istilahnya kalau orang dapat zaman kenabian tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW, namanya Mukhadram. Mukhadram. Ya. Ini kan Nabi Azim seperti ini. Beliau mengatakan, saya sangat sedih. Ya, tidak pernah didapati oleh orang lain kesedihan saya. Ya, beliau merasa rugi. Dapat zaman kenabian tapi tidak pernah lihat yang namanya Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan, saya mendapati sebuah kenikmatan yang tidak pernah dapat orang lain. Apa itu kenikmatannya? Beliau meriwayatkan hadis dari 10 sahabat al-mubasysyirin bil jannah. Beliau meriwayatkan hadis dari 10 orang sahabat yang dijamin surga. Tidak ada orang seperti itu. Ya, ada orang dari Abu Bakar saja, dari Umar saja, tapi beliau semuanya 10 orang sahabat yang masuk dalam surga dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bil jannah. Iya. Beliau hadisnya ada semua dari 10 orang ini. Hanya beliau mendapati. Sebab beliau mendapati apa? Zaman sahabat al-kibar. Sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Beliau dapati semua. Sebab ya, zaman Nabi saya dapat, hanya tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qais bin Abi Hazim. Ini rawi dalam Bukhari Muslim ada. Qais bin Abi Hazim. Nah, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kuat ya. Ada orang mengatakan sahabat adalah man ro'a nabiya. Sahabat yang melihat Nabi. Ini tidak paling tepat. Sebab bisa nanti keluar sahabat yang buta. Sebab sahabat yang buta tidak melihat Nabi SAW. Seperti muadzinnya Nabi SAW, tukang adzannya Ibnu Abi Maktum, tidak melihat Nabi SAW. Beliau buta. Tapi beliau sahabat. Makanya pendapat yang benar man laqiya, yaitu siapa yang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Dengan syarat ketentuan, apakah berjumpa saja? Tidak. Ya. Mukminan harus beriman. Makanya orang-orang musyrik sahabat itu bukan, bukan sahabat. Padahal mereka melihat Nabi, bahkan berperang lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka bukan sahabat. Kenapa? Meninggal di kafiran, tidak beriman kepada Rasulullah Sallam. Ya. Dan meninggal di atasnya. Dan meninggal di atasnya. Tambah kalimat. Ya. Ini faedah. Tambah. Walau takhallalat riddah, walaupun terselingi dengan murtad, maka dia sahabat. Maksudnya apa? Ada orang berjumpa dengan Nabi, dia beriman. Ya. Kemudian dia murtad di zaman Nabi dan kembali ke dalam Islam. Meninggal di atas Islam, mereka sahabat. Walaupun pernah murtad. Paham? Keadaan kedua, berjumpa dengan Nabi. Ya, beriman. Ya, ketika melihat Nabi beriman. Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, dia kembali ke dalam Islam. Meninggal di atas Islam dan dia juga sahabat. Baik, ini sahabat semuanya. Kata beliau, assalam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salam, kata beliau, ismu masdar min sallama tasliman alaihi. Masdar, yaitu kalimat, bentuk perubahan masdar dari kata sallama. Artinya mengucapkan salam, salam, keselamatan. Maknanya apa? Qala balahu salamah min kulli makruh. Kita minta untuk Rasulullah SAW keselamatan dari segala hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Ya. Itu artinya salam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mendoakan Nabi SAW agar terhindar dari hal-hal yang tidak disukai. Dan ini salam adalah nama, kata beliau, ismun min aswaihi, nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama Allah as-salam. Makanya nama orang Abdus Salam. Ya, hambanya as-salam itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hamdalah di dalam syarah kitab tauhid. Beliau mengatakan, ya, dari bentuk kesyukuran kepada Allah ketika seorang itu diberikan anak, beliau dia menamakan anaknya, disandarkan kepada Allah, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Rahman, ya, Abdul Jabbar, ya, Abdul Salam. Ini merupakan bentuk kesyukuran, ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa maknanya apa salam? Yaitu al-bara'atu wal khulas minan naqais wal uyub, yaitu berbersih, terhindar dari kekurangan dan aib dan cacat. Awil ladzi yusallim ala ibadil mu'minin fil akhirah, atau salam adalah nama Allah salam, ya. Ini nama makna Allah, nama Allah salam. Dua maknanya. Nama Allah salam, apa maknanya? Maksudnya apa? Yang pertama, yang selamat dari cacat dan aib dan kekurangan. Itulah Allah as-salam. Paham? Itu makna salam. Makna kedua, nama Allah as-salam memiliki makna, yaitu zat yang iya, apa? Ditaslim. Iya. Yusallimu ala ibadi, yang hamba-hambanya mengucapkan salam untuknya pada akhirat, orang-orang yang beriman. Yang menyelamatkan hambanya orang-orang beriman, ya, pada hari akhirat. Ini mana nama apa? Makna dari nama Allah Assalam, yaitu zat yang menyelamatkan orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman di hari akhirat. Itu mana Assalam? Itu mana Assalam? Yusallim bermana selamat. Mazidan. Ya, apa maksud mazidan? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa sallallahu alaihi wa ashabi wa sallam tasliman mazida. Ada kata mazidan. Mazidan kata beliau sifat. Ini sifat dari kata taslim. Selamat yang mazidan. Keselamatan yang melimpah. Itu mazid. Banyak. Mazidan artinya melimpah. Banyak. Wahuwa ismul maf'ul. Ini ism maf'ul. Dari kata zada, bertambah. Al-muta'addi. Ya, yang muta'addi. Ini yang bahasa Arab semua, ya. Dalam bahasa Arab itu fi'il, kata kerja, itu ada dua. Ada yang membutuhkan objek dan ada yang membutuhkan objek. Saya kasih contoh. Doroba, memukul. Muhammadun, Muhammad memukul. Apa yang dipukul? Harus ada. Doroba, Muhammadun, kalban. Muhammad memukul anjing. Ini namanya fi'il yang muta'addi, yang harus butuh objek. Paham? Ada fi'il yang kedua, fi'il lazim. Lazim artinya tidak membutuhkan objek. Seperti mata, fi'il mata Muhammadun. Muhammad meninggal. Selesai, sempurna kalimatnya. Ya tidak, butuh objek tidak? Tidak. Qama Muhammadun. Muhammad berdiri. Selesai. Tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan objek. Itu dalam bahasa Arab. Nah ini zada muta'addi. Zada yazidu, membutuhkan maf'ul, objek. Takdirnya mazidan fihi, tambahan padanya. Ya, kesimpulannya mazidan adalah artinya tambahan. Artinya tambahan. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan matan baru, kata beliau amma ba'd. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan amma ba'd. Setelah beliau buka dengan puji-pujian selawat, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Ya, amma ba'd. Adapun setelah itu, kata beliau, fahada tiqadu firqatin najiyatil mansur ila qiyamis ahli sunnah wal jamaah. Ini isyarat. Ini apa ini? Itu akidah yang akan beliau tulis nanti, yang akan disebutkan dalam wasiatiyah. Ini yang akan disebutkan nanti adalah akidahnya al firqatun najiyah, golongan yang selamat, yang al mansur, yang tertolong sampai pada hari kiamat. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Berarti akidah yang akan beliau sebutkan nanti, ya, dari awal pembahasan sampai terakhir, semuanya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita melihat buku-buku akidah, ya, hampir sama semua. Bahkan kita buka kitab akidah yang lebih dahulu daripada akidah usuliyah. Buka, ya, misalnya akidatut tahawi, ya, akidah tahawi, ya, atau yang lebih dahulu lagi akidah al imam al muzani, murid imam syafi'i, sama isinya, ya, tentang sifat Allah, tentang sahabat, tentang kalamullah, tentang melihat Allah pada hari kiamat, sama. Sebab porosnya sama, tempat mengambilnya sama, sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Makanya kitab akidah apa saja yang kita baca dari ulama terdahulu sampai sekarang isinya sama. Yang terakhir ada kitab ditulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, judulnya apa? Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Coba buka, sama semua. Tentang iman, abud iman, ya, cuman para sahabat iman sama semua. Baik. Kata beliau syarah rahimahullah. Fala Syekh Muhammad Khalil Haras rahimahullah syarah. Amma ba'd. Ya. Amma ba'd. Jadi kita dengar ya, orang khutbah amma ba'd. Amit amma ba'du. Ya. Kata beliau ini kalimat yukta bi lidilat ala syuruq fil maksud. Kalimat amma ba'd ini dipakai oleh orang yang berbicara atau orang yang menulis untuk tanda bahwa beliau atau dia penulis akan masuk pada sesuatu maksud dari inti kitab. Sama orang berkhutbah. Ya. Amma ba'd. Baru masuk. Ya. Amma ba'd. Dan ini kata beliau ini sunnah. Karena Nabi yasta'miluha katsiran fi khutbatihi wa kutubihi. Ya, Nabi menggunakan kalimat amma ba'd dalam khutbahnya dan dalam buku-bukunya, dalam menulis. Kata beliau tulis surat, ya, kepada Herakl, raja Romawi. Ya. Beliau nulis Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu pembukaan amma ba'd. Ya. Isinya aslim. Ya. Masuklah ke dalam Islam. Tuflihu, tak akan beruntung. Dan seterusnya dari isi surat. Min Muhammadin bin Abdullah dan Muhammad bin Abdullah masuklah ke dalam Islam. Raja Romawi. Ya. Herakl. Wa takdiru ainal mutnahwiyin mahma yakun min syai'in ba'd. Maksudnya, ya, amma ba'd adalah adapun yang setelahnya. Titik. Kemudian setelah itu isi buku. Ya. Isi buku. Baik, ya, kita cukupkan dulu pada pembahasan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله